apa saja sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, kebiasaan ulama-ulama salafus saleh dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka apabila mendapati di dalam Al-Quran sifat-sifat, maka mereka introspeksikan itu ke dalam diri mereka. Adakah sifat-sifat tersebut? Adakah sifat-sifat tersebut di dalam diri mereka? Sifat yang sudah kita pelajari dari sifat-sifat orang bertakwa yang disediakan untuk mereka surga, yang surganya seluas langit dan bumi, adalah yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Yang sudah kita pelajari, yaitu menafkahkan hartanya baik ia dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Orang bersedekah dalam keadaan lapang mudah, tapi bersedekah dalam keadaan sempit itu yang susah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Dicintai karena barang tersebut berharga, tapi tetap dinafkahkan. Dicintai karena barang tersebut sedikit, tapi tetap dinafkahkan. Ini sifat yang pertama yang sudah kita pelajari. Sifat yang kedua, wal kadhibinal ghayz, dan orang-orang yang menahan amarah. Menahan amarah ini adalah termasuk sifat yang berat, karena dia sanggup untuk melampiaskan amarah, tapi dia tahan. Dan pahalanya besar. Karena kenapa pahalanya besar menahan amarah itu? Ambil sebuah kaidah dari para ulama. Setiap apapun yang kita hawa nafsui, tapi kita lebih dahulukan hak Allah dibandingkan hawa nafsu kita, maka pahalanya besar di sisi Allah. Apapun yang kita hawa nafsui, yang kita ingin mendapatkannya, tapi kita mendahulukan hak Allah dibandingkan hawa nafsu kita, maka pahalanya besar di sisi Allah. Kita beri contoh. Malam-malam setelah sholat isya ingin baca Quran. Ngantuk dia karena sudah seharianan beraktivitas dunia. Ngantuk dia. Tapi tetap kita tahan mata kita untuk sebelum tidur membaca Quran. Maka itu mendahulukan hak Allah dibandingkan hawa nafsunya. Maka nanti di hari kiamat, pembacaan Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat. Di hari kiamat, bacaan Al-Quran akan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, hullihi hilyatal karamah." Wahai Rabbku, jubahkan kepada dia jubah kehormatan. Kemudian fayuhallu hallatal karamah, lalu dijubahkan kepada dia jubah kehormatan. Kemudian bacaan Al-Quran berkata lagi, "Ya Rabbi aksihi kiswatal karamah." Wahai Rabbku, pakaikan kepada dia pakaian kehormatan. Lalu dipakaikan kepadanya. Kemudian, "Ya Rabbi, tajhu tajal karamah." Berikan dia mahkota, mahkota kehormatan. "Ya Rabbi, irza anhu." Wahai Rabbku, kata bacaan Al-Quran yang kita baca sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat, jadikan ridhoi dia, maka Allah pun ridha atasnya. Wala yaskhatuhu abada, dan tidak akan pernah murka selamanya. Lihat, ini contoh ketika mendahulukan hawa nafsu dibandingkan mendalilkan hak Allah dibandingkan hawa nafsu, pahalanya besar. Nah, ini kenapa wal kadziminal ghaiz, menahan amarah termasuk dari hal tersebut. Ya. Karena tadi kita sanggup untuk melampiaskannya. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzama ghaizahu wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu yawmal qiyam wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu du'iya ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Barang siapa yang dia menahan amarah, kemudian padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, tapi dia tahan untuk Allah, dia dahulukan Allah dibandingkan hawa nafsunya, maka dia akan dipanggil di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk-makhluknya, dan akan dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan. Ini besar pahalanya. Karena tadi mendahulukan al-haq Allah dibandingkan hawa nafsu dan keinginan. Dan itu ambil kaidah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, wal-'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan manusia. Kalau tadi mau marah enggak jadi. Ya. Kalau ini enggak. Dia sudah berbuat buruk kepada kita, kita maafkan. Dan memaafkan manusia di sini maksudnya banyak. Ada yang maksudnya adalah memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Satu. Yang kedua, memaafkan orang-orang yang bekerja dengan kita. Ini perhatikan para bos-bos. Ya. Yang punya pegawai, yang punya supir, yang punya pekerja rumah tangga di rumahnya, yang punya. Perhatikan. Kenapa disebutkan penafsirannya adalah wal'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia, yaitu orang-orang yang sering berhubungan dengan kita, bawahan kita, pegawai kita. Karena kesalahan mereka banyak. Maka salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah sering memaafkan kesalahan. Ya. Ini salah satu tafsiran daripada memaafkan manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang keempat yaitu berbuat ihsan. Ihsan artinya adalah berbuat baik seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kelima, nah ini yang kita pelajari saat ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Ini ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat ini. Di buku terjemahannya halaman 586. Kemudian penulis mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri. أَيْ صَدَرَ مِنْهُمْ أَعْمَالٌ سَيِّئَةٌ كَبِيرَةً أَعْمَالُ سَيِّئَةٍ كَبِيرَةٍ مَا أَوْ مَا دُونَ ذَلِكَ. Artinya, maksudnya telah terjadi perbuatan-perbuatan buruk yang besar atau yang kecil yang dilakukan oleh mereka. Badaru ila taubati wal istighfar. Lalu mereka segera bertobat meminta ampun. Wa dzakaru rabbahum. Dan mereka mengingat Rabb mereka. Wa ma tawa'ada bihil 'asin. Dan ancamannya bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Wa wa'ada bihil muttaqin. Dan apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fasa'aluhu al-maghfirata lidzunubihim. Maka mereka memohon ampunan padanya atas dosa-dosa mereka itu. Wasitra li'uyubihim. Dan menutup aib-aib mereka. Ma'iqla'ihim anha wa nadamihim 'alayha. Disertai dengan tindakan mereka meninggalkannya hingga akar-akarnya dan menyesalinya. Falihadza qala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Baik. Kita teliti apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Penulis mengatakan maksud dari orang-orang yang berbuat keji adalah apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang besar atau yang kecil. Nah, sekarang para ikhwah, apa yang dimaksud dengan perbuatan fahisyah? Di situ kan ayatnya berbunyi walladzina idza fa'alu fahisyah. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Para ikhwah, di sini penulis hanya menyebutkan dosa besar, dosa kecil, ya. Sedangkan dalam kitab tafsir yang lain, beliau para ahli tafsir menyebutkan rinciannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahisyah sebelum fahisyah atau fahisyah dulu, fahisyah sebagian ulama mengatakan fahisyah adalah dosa yang disebutkan atas setiap maksiat. Apapun perbuatan maksiat, maka itu disebut dengan fahisyah. Dan kemudian sebagian ulama mengkhususkannya, fahisyah artinya adalah zina. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Imam As-Suddi terhadap ayat ini, bahwa fahisyah yang dimaksud adalah zina. Tetapi asal hukumnya fahisyah adalah setiap dosa. Disebutkan untuk setiap dosa. Jadi kalau di sini Allah berfirman walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa. Di fahisyah adalah nama untuk setiap dosa. Dan banyak digunakan oleh para ulama untuk perbuatan zina. Sebagaimana yang ditafsir oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan juga Imam As-Suddi, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, tafsir Imam Al-Qurtubi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan telah terjadi perbuatan-perbuatan buruk yang besar atau yang kecil yang dilakukan oleh mereka, lalu mereka segera bertobat. Ini yang terpuji. Lalu mereka segera bertobat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penghapus dosa. Dosa dibarengi dengan taubat, taubatnya menghapus dosa. Dosa dibarengi dengan taubat, taubatnya menghapus dosa. Dosa dibarengi dengan taubat, taubatnya menghapus dosa. Di sini disebutkan awzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sebagian ulama mengatakan menzalimi diri mereka sendiri adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya. Maksud daripada menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri maksudnya adalah mengerjakan dosa-dosa kecil. Dan kita sebagai seorang beriman tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil, apalagi besar. Karena dosa-dosa kecil, para ulama mengatakan la kabir la saghirata ma'a al-israr. Tidak ada disebut sebagai dosa kecil kalau seandainya dikerjakan secara berulang-ulang. Itu sudah bukan dosa kecil lagi itu. Kalau dikerjakan berulang-ulang, maka tidak ada dosa kecil. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan secara berulang-ulang. Jadi maksud awzalamu anfusahum, yaitu menzalimi diri mereka sendiri, maksudnya adalah mengerjakan dosa kecil. Ya. Maka dosa kecil jangan sampai diremehkan. Bilal ibn Sa'd rahimahullah, beliau mengatakan la tahqiranna beliau mengatakan jangan sekali-kali engkau menghina dosa kecil. La tanzur ila sigharil ma'siyah, jangan engkau lihat kecilnya sebuah dosa. Walakin anzur ila 'azamati man 'asait, tetapi lihatlah kepada agungnya zat yang engkau maksiati. Siapa dia? Allah jalla fi'ala. Maka ini hati-hati. Ya. Jadi tafsiran awzalamu anfusakum, menzalimi, menganiaya diri sendiri, maksudnya adalah mengerjakan dosa kecil. Sebagaimana ditafsiri oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Lalu mereka segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Rabb mereka dan ancamannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran menarik bahwa salah satu kiat utama agar bisa bertobat mengingat siksa Allah. Yang masih terprosok di dalam maksiat, yang masih kecanduan maksiat, susah keluar, ingat siksa Allah Subhanahu wa taala. Ingat keadaan-keadaan yang sulit di hari kiamat. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak, dzakaru al-'ardh al-akbar 'ala Allah. Yang dimaksud dengan mengingat Allah, maksudnya adalah mengingat di hari kiamat akan diperlihatkan seluruh amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat siksa Allah, ingat semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat bahwasanya kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Tidak ada antara kita dengan Allah hijab sedikit pun dan penerjemah seorang pun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, wa inna ahadakum la yaqifu baina yadayillah laisa bainahu wa bainallahi hijab wala turjumanun yutarjimulah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun antara dia dengan Allah, satu hijab pun dan seorang penerjemah pun. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, tafakkaru fi anfusim annallaha sa'ilahum sa'iluhum anha. Orang-orang yang mengingat Allah maksudnya adalah orang-orang yang mengingat di dalam diri mereka bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap mereka. Ini dikatakan oleh Imam Al-Kalbi dan juga oleh Imam Muqatil, para ahli tafsir. Ada lagi penafsiran yang keempat, yang dimaksud dengan mengingat Allah agar mudah bertaubat, maksudnya adalah dzakarullaha bil lisan indadzunub. Dia menyebut nama Allah dengan lisannya saat melakukan dosa. Saat bermaksiat, dia nyebut nama Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah, Allah, disebut dengan lisan agar berhenti berdosa. Permasalahan setiap manusia adalah kecanduan maksiat. Kenapa kecanduan? Karena tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Maka kita harus mencari cara bagaimana agar di-stop oleh Allah maksiat yang kecanduan tersebut. Nah, cara-caranya tadi, yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah tafsirannya tadi banyak. Mengingat siksa Allah, mengingat pemandangan hari kiamat, mengingat bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, mengingat Allah dengan lisannya. Ada empat tafsiran tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penulis di sini mengatakan mereka mengingat Rabb mereka dan ancamannya bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mereka memohon ampunan padanya atas dosa-dosa mereka itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan istighfar. Memohon ampunan atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan setiap doa yang terdapat permintaan ampunan disebut istighfar. Setiap doa yang terdapat permintaan ampunan disebut istighfar. Meskipun lafadznya bukan astaghfirullah, bukan. Ya, disebut istighfar. Dan istighfar ini agung. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man qala astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, diampuni dosanya meskipun dosanya dosa besar seperti kabur dari medan pertempuran. Itu dosa besar. Seperti yang dilakukan oleh kaum munafik pada peperangan Uhud. 1,000 orang, 300 pulang. Tinggal 700. Berperang dengan musuh berjumlah 3,000. Ini sangat mengecilkan hati kaum muslimin pada saat itu. Dan ada riwayat menarik diceritakan oleh Makhul bahwa Makhul ini adalah muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang tabi'i. Makhul bercerita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma raaitu akthar istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak istighfarnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Lalu kata Makhul, ma ra'aitu aktsara istighfaran min Abi Hurairah. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak istighfarnya dari Abu Hurairah. Artinya di sini Abu Hurairah mencontoh siapa? Rasulullah. Yang luar biasa lagi, ternyata Makhul adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Murid mencontoh guru, muridnya murid mencontoh gurunya. Paham ini? Itulah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini perlu kebiasaan untuk memperbanyak istighfar di dalam berdiri, duduk, berbaring, berjalan, memperbanyak istighfar. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, maka mereka memohon ampun padanya dan dosa-dosa mereka itu menutup dan menutup aib-aib mereka, disertai dengan tindakan meninggalkannya hingga akar-akarnya dan menyesalinya. Karena itulah Allah berfirman, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Salah satu tanda orang yang benar-benar beristighfar adalah tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kalau tidak, tobatnya disebut dengan tobat sambal. Padas ampih, imbah kada padas, nyari sambal pulang. Sambalnya nang hanyar ha pulang cari. Karena setiap yang hanyar itu nyaman pinanya. Ada pepatah mengatakan, kullu jadidin ladzid. Setiap yang baru itu enak. Pasti kan penafsirannya kemana-mana. Ada perkataan menarik disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi sekarang ini di hadapan saya ini ada dua tafsir. Saya sering menggabungkan antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi menarik. Beliau mengatakan, perhatikan. Qala ulama'una. Para ulama kita berkata, al-istighfarul matub huwa alladhi yahullu uqadal israr. Istighfar yang dituntut atas kita adalah istighfar yang kalau kita ucapkan, melepaskan ikatan-ikatan terus-menerus di dalam dosa. Itu istighfar yang dituntut. Taubat yang dituntut seperti itu. Wa yathbutu ma'nahu fil jinan. Tetap maknanya di dalam hati. La talaffuzu bil lisan. Bukan hanya sekadar mengucapkan dengan lisan. Fa amma man qala bil lisani. Adapun siapa yang mengucapkannya dengan lisannya, astaghfirullah. Dia mengucapkan dengan lisannya astaghfirullah. Wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati. Tapi hatinya tetap bertekad untuk kembali. Fastighfaruhu dzalik yahtaju ila istighfar. Maka istighfarnya ini memerlukan istighfar kembali. Siapa yang mengucapkan dengan lisannya astaghfirullah, misalkan anak-anak muda nih yang sering main gawai, yang sering main handphone, ya sekarang dunia semua terbuka, mengakses informasi sangat mudah, akhirnya nonton macam-macam. Dia ketika nonton film porno misalnya, astagfirullah. Tapi dalam hatinya, ini dalam hatinya, kena pulang kita. Di dalam hatinya ada seperti itu. Maka kata Imam Al-Qurtubi, hadzal istighfar yahtaju ila istighfar. Ini istighfar ini memerlukan istighfar kembali. Karena tadi dia sudah berniat di dalam hati. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa saghiratuhu lahiqatun bil kaba'ir. Dan dosa kecilnya tadi dianggap sebagai dosa besar. Inilah makna perkataan seorang tabi'i Al-Hasan Al-Basri yang disebut oleh para ulama sayyidul ulama sayyidu ahli zamani ilman wa amala, pemimpin manusia di zamannya dari ilmu dan amal, yang didoakan oleh Abu Bakar oleh Umar bin Khattab, Allahumma faqqihhu fid din wa hib ilaihi an-nas. Ya Allah, pahamkan agama kepada Hasan Al-Basri dan cintakan manusia kepadanya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita memerlukan istighfar kembali. Apa itu? Orang mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya masih ingin melakukan. Itu beda dengan hadis yang saya sebutkan sekarang. Saya bacakan hadisnya, hadisnya agak panjang. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan aznaba dzamban." Ada orang yang melakukan sebuah dosa. Faqala rabbi inni aznabtu dzamban faghfirli. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, aku sudah melakukan dosa, ampuni dosaku." Faqala Allahu azza wa jalla, "'Abdi 'amila dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu li 'abdi tsumma 'amila dzamban akhar." Artinya, lalu Allah berkata, "Hambaku tadi melakukan sebuah dosa. Lalu dia mengenal bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah dan tidak ada yang menyiksa atas dosa tersebut kecuali Allah. Maka sungguh aku telah ampuni dosanya untuk hambaku tersebut." Satu sudah ya. Kemudian dia melakukan dosa lain. Dosa lain. Faqala, lalu hamba tersebut mengatakan, "Rabbi inni amiltu dzamban faghfirli." Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampuni aku. Ingat, dosa lain ini dosa yang mana? Dosa yang kedua ini dosa yang pertama tidak? Tidak. Karena dosa yang pertama sudah ditaubati, diistighfari. Lalu namanya manusia tidak lepas dari dosa. Dia melakukan dosa yang lain. Ya, kemudian, faqala rabbi inni amiltu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku telah melakukan dosa. Ini yang ini nih. Maka ampuni dosaku. Maka Allah berkata, "Rabb, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Qad ghafartu li 'abdi." Hambaku telah bertobat dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku dan tidak ada yang menyiksa dosa, menyiksa atas dosa tersebut kecuali aku, maka aku telah ampuni dia. Dosa yang kedua diampuni ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut summa 'amila dzamban akhar. Lalu dia melakukan dosa yang lain. Dosa yang lain. Ini berarti dosa yang kedua atau yang pertama? Dosa yang ke nih, dosa ini, dosa yang kedua atau yang pertama? Dosa yang ketiga, yang lain. Paham ya? Dosa yang ketiga, yang lain. Lalu dia mengatakan lagi, "Rabbi inni dzamtu adnabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampuni dosa-dosaku. Maka Allah mengatakan, "Sesungguhnya hambaku telah mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Maka aku telah ampuni dosanya." Kemudian Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu li'abdi faly'amal ma syaa." Aku menyaksikan atas kalian, kata Allah, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku tersebut, silahkan dia berbuat sekehendaknya. Apa maksudnya ini Ustaz? Maksudnya orang ini seperti yang kita sebutkan tadi. Dia beristighfar dengan lisannya dan hatinya. Bukan beristighfar dengan lisannya tapi hatinya ingin kembali. Enggak. Dia beristighfar dengan lisannya dan hatinya. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Tapi kemudian dia melakukan dosa yang lain. Istighfar lagi dengan hatinya dan lisannya, diampun lagi oleh Allah. Dosa yang lain lagi, istighfar terus seperti itu. Bukan berarti taubatnya taubat sambal tadi, bukan. Dia benar-benar beristighfar dengan lisannya dan hatinya. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kata-kata istighfar. Orang yang beristighfar, dia adalah orang yang beristighfar dengan lisannya dan hatinya dan bertekad untuk tidak kembali. Lihat kata-kata tekad. Ya. Kalaupun ternyata nanti dia kembali karena dia kalah dengan pertarungannya dengan syaitan, maka dia terus bertobat. Tapi yang jelas di dalam hatinya tidak ada tekad untuk kembali. Nah, orang-orang seperti inilah yang kata Allah di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-136, ulaika jazaohum 'inda rabbihim maghfiratun wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Saya bacakan, Mereka itu yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut, balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka yang menghapus dari mereka segala hal yang dikhawatirkan. Dan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tersimpan kenikmatan yang abadi, kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, kebaikan, kemenangan, istana-istana, rumah-rumah yang indah lagi tinggi, pohon-pohon yang berbuah lagi ranum, sungai-sungai yang mengalir pada kediaman yang baik tersebut. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan keluar darinya, tidak pula mencari penggantinya, serta kenikmatan yang mereka rasakan di dalamnya tidak akan dirubah. Dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Mereka beramal karena Allah hanya sedikit, namun diberikan ganjaran yang banyak. Dan itu termasuk dari sepenyemangat amal. Kita ini Pak, kalau lagi malas beramal, ini amal cuma sedikit, pahalanya besar. Nah itu semangat nanti beramal. Sholat subuh, cuma sekian ngantuknya, tapi pahalanya setelah itu besar. Nah itu penyemangat beramal. Bersedekah, cuma sekian, tapi pahalanya lebih besar. Itu penyemangat beramal. Namun diberikan ganjaran yang banyak. Di subuh hari, orang-orang yang berdermawan bertahmid kepada Allah atas apa yang diberikan kepada mereka di malam hari. Dan pada hari pembalasan, seorang yang beramal akan mendapatkan ganjaran secara penuh dan sempurna. Ayat-ayat mulia ini menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa perbuatan itu termasuk dalam iman. Berbeda dengan golongan murjiah. Dan sisi penunjukan ayat tersebut hanya bisa sempurna bila disertai dengan penyebutan ayat 21 dalam surat Al-Hadid. Partner ayat ini yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah aradhuha ka'ardis sama'i wal ardu iddatil ladhina amanu billahi wa rasulih. Berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dalam ayat ini tidak disebutkan kecuali kata iman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sementara dalam ayat Ali Imran disebutkan yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat-sifat mereka dengan amalan-amalan yang bersifat badan maupun harta, sehingga menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang disifati dengan sifat tersebut dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Di akhir pembahasan penulis ingin menyebutkan kepada kita para ikhwah sebuah permasalahan akidah. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah meyakini amal masuk dalam iman. Tidak cukup orang beriman di dalam hati, saya percaya kepada Allah, gak mau sholat, ahli maksiat, yang penting kan iman. Gak bisa. Ini sama nih ketika ada orang yang mengatakan, ah yang penting kan hatinya. Tapi gak mau jilbaban. Saya mau menjilbabi hati dulu. Kayak apa menjilbabi hati? Ya, ini ada semacam bibit-bibit perkara murjiah di dalamnya. Murjiah itu kelompok menyimpang dari ahlu sunnah yang mengatakan bahwa iman tetap sempurna meskipun tidak beramal. Maksiat tidak mengapa, imannya tetap sempurna. Nah, itu kan bahaya. Sedangkan ahlu sunnah menyatakan bahwa iman, amal masuk dalam bagian iman. Tidak cukup orang beriman di dalam hati saja, tapi harus sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, menjauhi maksiat. Ya. Siapa yang beramal, bertambah imannya. Siapa yang bermaksiat, berkurang imannya. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan keyakinan orang-orang murjiah mengatakan bahwasanya siapa yang bermaksiat, tidak berkurang imannya. Siapa yang tidak beramal, tidak berkurang imannya. Imannya persis seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menyimpang. Ya. Nah, dibantah dengan ayat ini bahwa orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga, ampunan, merekalah orang yang beramal. Yang menahan amarah, yang memaafkan manusia, yang bertobat, beramal. Maka tidak cukup iman hanya di dalam hati, tetapi iman ditambah dengan apa? Amal perbuatan. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, mari introspeksi diri. tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Adakah sifat itu di dalam diri kita atau tidak ada? Kalau ada, bersyukurlah dan mintalah istiqamah. Kalau tidak ada, berusahalah mengadakan sifat tersebut. Terutama tadi, yang mendahulukan hawa nafsu. Seperti suka marah, kemudian susah memaafkan, mendendam. Selama hidupnya mendendam, itu tidak nyaman hidup. Ya, mendendam untuk sebuah permasalahan yang kadang-kadang remeh. Mendendam, sifat pemarah. Ya. Dan itu memang sulit karena kita sanggup untuk marah. Tetapi kita berusaha introspeksi diri agar kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.